السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar Surah Al-Baqarah juz yang kedua, dan insyaallah pada pagi hari ini kita lanjutkan ayat yang ke-208 nih kalau enggak salah ya. Ya. Dalam kita enggak ini ya, liburan kemarin. Kalau enggak salah 208 nih. Nah. Silakan Ibu Dahyalis ya. Ustaz. Betul Bu, 208 Bu ya. Ya betul. Ya, tafadhol. Tafadhli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatish shaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kepada Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti setan. Sesungguhnya dia, setan itu, bagi kalian adalah musuh yang nyata. Ya harfun nida, ayu munada, ha harfu tambi, alazina badal, amanu fi'lun madin, alwawu sebagai fi'il. Alwawu sebagai fa'il ya. Alwawu sebagai fa'il. Alwawu sebagai fa'il. Udkhulu fi'lun amrin, alwawu sebagai fa'il. Fisilmi jar majrur. Kafatan hal. Naam, halun mansub, baik. Wa harfu atfin, la harfu nahyin, tattabi'u fi'lun mudari'un, alwaw sebagai dilengkapin fi'lun mudari'un majzumun bila an-nahya gitu ya. Fi'lun mudari'un majzum bila apa tadi Ustaz? Bila an-nahya. Nah. Bila an-nahya. Alwaw fa'ilun ya. Alwau fa'ilun. Khutuwati khutuwati mafulun bihi asyaitoni na'at Ustaz ya. Kok na'at? Kalau na'at mah ada al dua-duanya kan, ini kan ini enggak oh, ada iya. Mafulun bihi. Mafulun maf khutuwati kan mafulun bihi. Ahsan ya. Betul. Mudafun ilaihi Ustaz. Ya mudaf ilaihi betul. Inna harfu taukid, al-ha'u sebagai isim inna, lakum jar majrur, aduun khobar, mubin khobar. Oke, okay, mumtaz. 208. Ya ayuhallazina amanu billahi rabban wabi muhammadin nabiyan wa rasulan wabil islami dinan, udhulu fi jami'i syara i'il islami amilina yaj bijami'i ya bijami'i ahkamahu bijami'i ahkamihi ahkamihi bijami'i ahkamihi wala tatruku minha syai'an. Wala tatruku minha syai'an. Wala tattabi'u tariqas syaitani fima. Wala ini jamaknya tariq ya, turuqa. Wala turuqas syaitani. Wala tattabi'u turuqas syaitani. Wala tattabi'u turuqas syaitani fima yad'ukum ilaihi minal ma'asi innahu lakum aduun zahirun zahirun al-aduwat al-aduwatu al-aduwata fahzaruhu. Zahirul adawati ya. Innahu lakum aduun zahirul adawati. Zahirul adawati fahzaruhu. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Muhammad sebagai Rob dan kepada Muhammad sebagai Rasul dan Nabi dan Rasul. Dan kepada Muhammad sebagai Nabi dan Rasul dan kepada agama Islam, masuklah kalian semuanya ke dalam syariat Islam. Mengamalkan seluruh hukum-hukumnya. Mengamalkan seluruh hukum-hukumnya dan janganlah kalian meninggalkannya sedikit pun. Dan janganlah kalian kalian mengikuti jalan-jalan setan di dalamnya yang mereka memanggil kalian kepadanya. Menyeru kalian kepada maksiat. Dan mereka menyeru kalian kepada maksiat. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata dan adalah musuh yang nyata permusuhannya. Adalah musuh yang nyata permusuhannya, maka waspadalah kalian. Baik, ya. Baik, barakallahu wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna, secara menyeluruh. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ayat ini berisi perintah kepada kita kaum muslimin agar kita tidak nanggung dalam memasuki agama Islam. Artinya kalau kita mengaku berislam, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melaksanakan seluruh syariat Islam, seluruh hukum-hukum dalam Islam tanpa kecuali. Kita melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepada kita. Ketika Allah memerintahkan kita untuk salat, kita salat. Untuk puasa, kita puasa. Untuk menutup aurat, kita menutup aurat. Untuk berbuat baik kepada sesama, kita melaksanakannya. Intinya semua perintah yang Allah berikan kepada kita, maka kita laksanakan. Jangan seperti orang-orang yang masuk Islamnya itu nanggung. Mengaku Islam, ya tapi benci dengan syariat-syariat Islam. Mengaku Islam, tapi alergi dengan yang namanya khilafah. Alergi dengan namanya hijab, cadar, dan simbol-simbol keislaman lainnya. Adapun seorang Muslim yang mengaku dirinya Muslim sejati, tentu dia akan memasuk Islam secara kafah, secara menyeluruh. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan semua syariat Islam, mengamalkan seluruh hukum-hukumnya, dan tidak meninggalkan satupun perintah yang Allah berikan. Ini baru yang namanya Muslim sejati. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan ini menarik ya, perintahnya itu, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Bukan langsung, wala tattabi'u syaitan. Jadi perintahnya, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Bukan janganlah kalian mengikuti syaitan. Kenapa? Ini menunjukkan bahwasanya syaitan itu ketika menggoda manusia tidak sekaligus. Tapi langkah demi langkah. Tahap demi tahap. Sedikit demi sedikit sampai dia berhasil menyesatkan manusia. Oleh karena itu, ya kita harus menutup semua celah yang ada. Ya, menutup semua celah yang membuat kita ya mengikuti ya bisikan syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Dan kalau kita bicara syaitan, tentu syaitan di sini tidak selamanya dari kalangan jin ya. Syaitan sini bisa dari kalangan manusia ya. Pokoknya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menggoda manusia untuk meninggalkan ketaatan, sebaliknya memerintahkan kepada ya kemaksiatan, maka mereka disebut sebagai syaitan ya. Nah, kita lanjutkan. Ya, Aldi, silakan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha 'azizun hakim. Maka jika mereka tergelincir setelah bukan mereka, ini kan antum. Oh ya, jika kamu tergelincir setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepadamu, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Hey, Arab. Alfa'u Alfa'u harfu istifham. Istinaf, istifham. Istinaf. Istinaf. Istinaf, harfu istinaf. Selanjutnya, in itu harfu syartin ya. In harfu syartin. Zalal itu fi'lun madi. Ya. Tumnya itu fa'ilnya. Mim ba'di itu apa namanya? Jar majrur. Jar majrur. Ma di sini. Ini isim mausul mudhaf ilaih. Oh, isim mausul mudhaf ilaih. Ja'a. Ja'a di sini adalah fi'lun madi. Ta'nisnya itu adalah fa'il. Kumnya maf'ulun bi. Al-bayyinatu itu fa'ilnya. Merujuk tadi ke ja'a. Fa harfu ini harful jawab ya. Karena dia oh iya, harful jawab. Fa-nya harful jawab. I'lam, i'lamu itu fi'il fi'il amr. Fi'il amr, wawunya fa'il. Anna harfu taukid. Allah isim anna azizun khobar anna hakimun khobar anna. Nah. Ayo baca tafsirnya. Fa'in fa'inin haraftum fa'inin haraftum an tariqil haqqi min ba'di ma ja'atkum al-hujajul wadihatu, jamaknya hujjatu hujaj. Al-hujajul wadihatu minal Qur'ani wa sunnati fa'lamu annallaha azizun fi mulkihi la yufawitahu syai'an. La yafutuhu syai'un hakimun fi amrihi wa nahihi yad'u kulla syai'in fi mawdi'ihil munasibati fi mawdi'ihil munasibati lahu. Maka jika kamu meninggalkan keluar in hero berpaling atau berpaling gitu ya. Jika kamu berpaling dari jalan yang lurus setelah dari jalan yang hak dari jalan lurus setelah datang kepada kalian keterangan hujjah al-wadihah hujjah-hujjah yang jelas ya. Oh, yang jelas, hujjah yang jelas. dari Quran dan Sunnah, maka ketahuilah, sungguhnya Allah Maha Perkasa di kerajaannya, dan tidak ada yang menandinginya satupun. Maha bijaksana atas perintah dan larangannya, menempatkan segala sesuatu pada tempat yang semestinya. Baik. Nah, barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Ustaz. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Maka jika kalian tergelincir setelah datang kepada kalian penjelasan yang jelas, keterangan yang jelas, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya yang namanya godaan syaitan itu sangatlah dahsyat, ya. Karena syaitan itu menggoda manusia langkah demi langkah, sejengkal demi sejengkal, sampai kita masuk ke lubang kesesatan, ya, sampai kita mengikuti tipu daya syaitan. Oleh karena itu, kita wajib berhati-hati. Dan kalaupun sekiranya seseorang akhirnya tergelincir karena godaan dari syaitan tersebut, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, ya. Artinya yang dimaksud dengan Maha Perkasa ini adalah fa'lamu annallaha azizun fi mulkihi la yafutu syai'un. Ya, ketahuilah semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Perkasa di dalam kerajaannya, la yafutu syai'un, tak ada satupun yang luput dari kekuasaannya. Tidak ada satupun yang luput dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita, semua makhluk Allah, baik yang ada di muka bumi maupun yang ada di langit, dan juga yang ada di antara keduanya, semuanya ada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakimun fi amrihi wa nahihi, Maha bijaksana, ya, dalam perintah dan larangannya. Wa yad'u kulla syai'in fi mawdi'il munasibi lahu, dan meletakkan segala sesuatu di tempat yang sesuai. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin akan menzalimi seseorang. Ketika seseorang melakukan kebaikan, pasti Allah akan membalasnya. Begitupun ketika seseorang melakukan kesalahan, pasti Allah akan membalas sesuai dengan kadar kesalahannya. Baik, yang kita lanjutkan. Ayat yang selanjutnya. Ya, silakan Ummu Farhan, ya. Nak Musad? Ya, dibaca. Ya. Anak Umi Ida, ya Ustaz, ya? Oh, ini Umi Ida, ya? Ini, apa-apa. Ya. Tafadhali. Ya. Ya. Afwan, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal yanduruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalim minal ghumam. Fi dhulalim minal. Maaf, Bu, tadi kayaknya kedengaran ada kol-kolannya, ya. Minal ghumamnya enggak usah ada kol-kolannya. Minal ghumam, oh, iya. Jangan mam. Tadi kayak ada kol-kolannya. Iya. Iya. Terus. Fidola lim minal gomami, gomami wal malaikatu wa kudiyal amr wa ila wahi turja'ul umur. Apakah yang mereka tunggu kecuali akan datang kepada Allah, akan datang kepada mereka di dalam naungan-naungan dari awan dan malaikat-malaikat, dan telah diputuskan perkara-perkara, dan kepada Allah segala perkara akan dikembalikan. Irab. Hal harfu istifham yanduruna fi'lu mudoriun Al-wawu sebagai fa'ilnya, kemudian illa harfu istinaf. Illa itu ada tul istisna. Apaan-apaan. Ada tul istisna. Kemudian an ini an ini harfu masdariyin wa nasbin gitu. Oh, harfu masdariyin wa nasbin ya'timuhu ya'tihu. Ya'tia dulu. Ya'tia. Ya, ya'tia ya, ini fi'lun mudori. Ya, fi'lun mudori mansubun bi'an ya. Mansub bi'an ya. Nah. Mansub bi'an kemudian hum ini maf'ulun bi, awahu sebagai fa'ilnya, fi dolalin jar majrur. Jangan lupa, lafzu jalalah sebagai fa'il. Afwan Ustaz, awahu lafzu jalalah sebagai fa'il, kemudian fi dolalin jar majrur. Bukan dolal, bu. Fi zulalin. Fi du, ya afwan. Fi dolalin jar majrur, minal gomami jar majrur, wal malaikatu harfu atfin malaikatu ini maktuf kepada kemana? Awahu kepada lafzu jalalah awahu. Kemudian alwau fi'lun mudori harfu atfin kudia fi'lun mudori mansub kudia itu fi'l mati. Ini maktuf ya. Fi'il madhi asalnya qadha jadi qudiya. Iya. Iya anu Ustaz ya, majrul ya Ustaz ya. Iya fi'lun madin majhuli. Lil majhul ya. Al amru fa'il naibul fa'ilnya. Naam, naibul fa'il. Al amru ya, naibul fa'ilnya. Kemudian al wawu harfu atfin ila wahi jar majrur turja'u ini harf fi'lun mudori majhul kemudian ya, al umuru sebagai fa'ilnya kok fa'il sih sebagai fa'il al umuru naibul naibul fa'il afwan ustaz naibul fa'il kenapa turja'ul umur bu bukan yurja'ul umur karena dia ini ustaz umuru ini berarti ini ya ustaz ya apa muannats ya ustaz. Ya jamak taksir regul akil ya. Maka dia dukumi. Oh iya. Ufrad muannas. Makanya dia fi'ilnya pun muannas turja'u taib. Muntas. Ayo dibaca tafsirnya. Mayandiru haula'i. Mayantadiru. Oh iya, Pak Ustaz. Tanya ketinggalan Ustaz. Mayantadiru haula'il muaniduna al-kafiruna ba'da qiyamil azillatil bainati illa an ya'tiyahumullahu asa wa jalla alal wajahil wajahil la iki bihi subhanahu fi dolalin minas sahabi yaumil qiyamati. Ini kan zorof. Bukan yaumil apa? Yaumal ya Ustaz. Yaumal kiamati. Liyafsilu bainahum bil qada'il adil. Liyafsil aja. Atau liyafsila bainahum. Ya. Liyafsila bainahum bil qada'il adili. Wa anta'ti al malaikati. Ya. Kan ada Ustaz. Oh iya, Bang Ustaz. Iya ya, Afan Ustaz. Wa anta tiyal malaikatu wa hina idin ba'dillahu ta'ala itu qada yaqdillahu ta'ala ya yaqdillahu ta'ala fihim qada'ahu naam wa ilaihi wajdahu turja'ul wa ilaihi wahdahu oh ya wa ilaihi wahdahu turja'ul umuru al-khala'iki jami'ah. Tidaklah orang-orang yang menentang dari orang-orang kafir itu menunggu setelah penegakan bukti-bukti yang nyata kecuali Allah akan datang kepada mereka, Allah Azza wa Jalla akan datang kepada mereka atas wajah yang sesuai ya Ustaz ya. Ya maksudnya dengan jalan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jalan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dalam naungan-naungan awan di hari kiamat, agar Allah memberikan keputusan di antara mereka, suatu keputusan yang adil. Dan malaikat akan datang, dan mereka akan datang dan memutuskan, dan ketika itu pada waktu itu, dan ketika ya. Itu Allah Ta'ala memutuskan dengan keputusannya bagi mereka, dengan keputusannya, dan kepadanya semata dikembalikan semua urusan dikembalikan, semua urusan dari makhluk semuanya dikembalikan. Baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Wa fika barakallahu ustaz wa iyyaka. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ya'duruna illa ay ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ila Allahi turja'ul umur. Ini kalau ada kalimat hal kayak gini, kemudian ada illa, ngartinya jangan apakah ya. Tapi tidak. Jadi kalau hal sama illa itu udah jadi idiom ya. Udah jadi hormat khusus yang artinya tidak. Jadi artinya tidaklah ya mereka menunggu kecuali ya, jadi tidaklah tiada yang mereka nanti-nantikan yang melainkan kedatangan Allah Subhanahu wa Ta'ala fi dhulalim minal ghamam, di dalam naungan awan, dan juga kedatangan malaikat, wa qudiyal amr, dan diputuskanlah perkara, wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah lah dikembalikan semua urusan. Ayat ini menjelaskan bahwasanya orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetulnya mereka tidaklah menunggu sesuatu selain datangnya hari di mana mereka akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan semua amalannya. Jadi betapapun ya hujjah, dalil-dalil baik dari Al-Qur'an ataupun dalil kauniyah telah mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri, mereka tidak juga mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai nanti ketika datang masanya di mana mereka akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan ya seluruh amalan di dunia, barulah mereka menyadari bahwasanya mereka di dalam kesesatan. Akan tapi sayangnya, wa qudiyal amr, perkara telah diputuskan ya, sudah terlambat. Kalau sudah hari kiamat telah datang ya, itu adalah yaumul hisabi wal jaza, hari perhitungan dan hari pembalasan, sudah terlambat ya, tidak bisa lagi seseorang itu menyesali perbuatannya di akhirat. Dunia inilah tempat manusia mempersiapkan segala amal perbuatannya untuk menghadapi kehidupan di akhirat. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang kafir, dan tentunya juga ini berlaku kepada kita kaum muslimin. Di mana kalau mau beramal ya di dunia. Karena kalau sudah di akhirat, qudiyal amr, ya. Perkara telah ditetapkan. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah lah segala urusan dikembalikan. Artinya kalau sudah hari kiamat, maka itulah yaumul hisabi wal jaza, hari perhitungan dan hari pembalasan. Ya. Tidak berguna lagi yang namanya penyesalan. Kalau menyesal di dunia, ya makanya kita kaum muslimin harus sering-sering muhasabah. Apakah yang kita lakukan selama ini yang mencerminkan bahwasanya kita menyiapkan diri kita untuk akhirat, atau kita ya hidup di dunia ini, menjalani aktivitas di dunia ini hanya demi mendapatkan bagian dunia. Dan kita wal'iyadu billah, tidak mendapatkan bagian akhirat. Ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ya, Ummu Farhan silakan. Sepertinya Ummu Farhan nggak bisa ya tadi ya. Baik, Ibu Siwi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan Bu. Ya, coba Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salbani Israel kam atainahum min ayatin bayyinah wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha shadidul iqab. Artinya tanyakanlah ya. Tanyakan kepada Bani Israel berapa banyak yang datang kepada mereka dari ayat-ayat sebagai penjelas. Ayat-ayat yang nyata. Ayat-ayat yang nyata. Dan barang siapa yang mengganti nikmat Allah setelah datang nikmat kepadanya, sesungguhnya Allah maha keras hukumannya. Baik. Asal fi'il amr. Fa'ilnya. Fa'ilnya. Anta. Ya. Anta. Nah. Bani Israel maf'ul. Baninya yang maf'ul bi ya. Baninya maf'ul bi. Israelnya. Israelnya maf'ul bihnya ya. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Ya. Mudhof ilaih. Terus. Kamnya apa Ustaz nih? Berapa? Kam itu apa namanya? Isim istifham ya? Harfu berapa, istifham kan? Ya? 6. Ya. Nah, dia bukan kam itu bukan huruf, dia itu isim. Oh, isim. Oh, ya. Kam isim istifham atai ini ya. Kam isim istifham sebagai mubtada. Atainahum ini lengkap ini. Atainahum fi'il madi fi'il madi naknya maf'ul. Naknya fa'il. Hum-nya maf'ul. Ya. Terus min ayatin jar majrur. Bainatin sifat Ustaz. Iya, sifat betul-betul. Terus? Bukan. Bainatnya. Iya, betul sifat. Iya, sifat. Bainatin sifat. 6. Iya. Terus waw harfu ataf man man ini isim syarat sebagai mubtada. Isim istifham lagi gitu Ustaz. Isim syarat sebagai mubtada. Ya, mubtada. Yubadil fi'il mudhari majzum ya, karena dia fi'il syarat ya. Fi'il mudhari majzum. Fi'il mudhari majzum. Nikmatan maf'ul. Tadi dulu fa'ilnya mana? Fa'ilnya balik man ya. 6. Ya. Nikmatannya maf'ul. Ya. Allahi maf'ul bih. Mudhof ilaih. Mudhof jalalah mudhofun ilaihi. Mudhof ilaih. Naam. Ya. Mim ba'di jar majrur. Naam. Terus ma ma-nya. Ma-nya ini isim mausul sebagai mudhof ilaih. Oh, isim mausul sebagai mudhof ilaih. Ja'at fi'il madi. Hu-nya maf'ul. Hu-nya maf'ul bi, betul. Ya. Terus fa'ilnya mana? Fa'ilnya itu nikmah ya Ustaz. Bukan. Ini balik ke mak lagi ya betulnya. Oh, ke mak lagi. Ya, ya. Fa harfu atof. Atau balik ke nikmah benar. Fa-nya bukan Bu, huruf jawab kan tadi man syarat kan? Oh, di sini adalah harfu jawab bisyartin. Terus harfu jawab bisyartin inna apa is isin inna itu harfu taukidin wa nasbin. Harfu taukidin wa nasbin. Terus Allah Allaha lafzul jalalati ismu inna. Ya Allah. Isim inna ya Ustaz ya. Nah, ya. Syadidul syadidul khobarnya ya Ustaz. Khobarnya, nam, khobarnya inna. Terus al-iqabi. Ya. Khobar inna al-iqabi mudhof ilai. Nah, nanti jumlah dari inna allaha syadidul iqabi sebagai khobarnya man ya. Tadi man belum ada khobarnya kan. Baik. Ya, ya. Baca tafsirnya Bu. Sal ayuhar rasul bani Israilal mu'anidina laka kam a'tainahum min ayati wa min ayatin wa min ayatin wa dihatin fi apa nih kutubihim fi kutubihim tahdihim ilal haqqi. Fakafaru biha kulliha wa a'radu anha wa harrafuha an mawadi'iha wa may yubaddil ni'matallah wa may yubaddil ni'matallah wa hiya dinuhu nuhu wa yakfuru biha min ba'di ma'rifatiha wa qiyamul ini matup wa qiyamil hujjati alaihi biha fa innallaha ta'ala syadidul iqabilahu. Mumtaz. Ya terjemahin. Tanyakanlah wahai rasul kepada Bani Israil mu'anidinanya apa artinya? Yang menentang engkau. Oh, yang menentangmu berapa banyak dari ayat-ayat yang jelas telah sampai yang telah kami berikan yang telah kami mereka. Berikan di buku-buku mereka yang menunjukkan kepada kebenaran. Nah. Fakafar. Lalu mereka ingkar dengannya semuanya. Mereka berpaling daripadanya. Waharofuha. Dan menggantinya. Harofu itu muslim. Dan menggantinya dari tempatnya. Dari tempat-tempatnya. Barang siapa yang mengganti nikmat Allah, yaitu dinnya, maka mereka telah kafir kepadanya. Dan kufur, jangan maka. Dan kufur. Oh, dan kufur dengannya setelah mereka mengetahuinya, gitu Ustaz. Betul. Dan penegakan hujah. Penegakan hujah atasnya, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat keras pembalasannya. Baik. Kepada mereka. Baik, Muntaz Barakallahu Fik. Jazakillahu khairan. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah. Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Tanyakanlah kepada Bani Israil betapa banyak kami telah berikan kepada mereka ayat yang jelas. Kita tahu bahwasannya kemarin ya ketika kita membaca tafsir juz 1, kita disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyak kisah-kisah tentang Bani Israil. Dan kita tahu bahwasannya Bani Israel ini, ya Masya Allah, telah diberikan banyak sekali bukti-bukti nyata yang harusnya membuat mereka sangat-sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak, ya? Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Misalnya, diselamatkannya mereka dari Fir'aun, ya. Kemudian, mereka diberikan rezeki berupa makanan dari surga. Kemudian Allah berikan kepada mereka mata air, ya, 12 mata air sesuai dengan jumlah kabilah mereka. Kemudian, ya, Allah mengampuni dosa mereka setelah mereka, ya, menjadikan patung sapi sebagai sembahan. Lalu kemudian Allah menghidupkan mereka setelah Allah yang menyambar mereka dengan kilatan petir sampai mati. Lalu Allah hidupkan kembali. Lalu kemudian Allah berikan kepada mereka Taurat. Ini semua harusnya membuat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Namun sekalipun banyak sekali ayat yang nyata, ya, bahkan banyak sekali mukjizat yang Allah tampakkan langsung kepada mereka, tidak juga membuat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atuhu fa innallaha syadidul 'iqab." Dan siapa saja yang mengganti nikmat Allah, yaitu nikmat Allah di sini adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang mengganti agama Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah datang kepadanya pengetahuan tentang hal tersebut, ya, dia telah tegak hujjah kepadanya, dia mengetahui kebenaran tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebenaran tentang Islam melalui kitab-kitab yang ada pada tangan mereka, namun mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka tetap dalam, ya, penentangannya, pembangkangannya, kesombongannya, tidak mau memeluk agama Islam, maka Allah mengancam mereka, fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala amat dahsyat hukumannya, ya, amat dahsyat azabnya. Dan ini adalah fakta bahwasanya orang Bani Israel itu, ya, mereka sangat membangkang baik kepada Musa maupun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka mengetahui dengan pasti bahwasanya akan datang Nabi dan Rasul yang terakhir yang merupakan Nabi penyempurna syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Bahkan mereka menanti kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan setiap kali mereka bertengkar dengan orang Arab, mereka selalu mengancam orang Arab, awas nanti kalau datang, ya, Rasul yang terakhir, kami akan beriman kepadanya untuk memerangi kalian, wahai orang-orang Arab. Namun ketika mereka mengetahui bahwasanya Nabi yang terakhir ternyata ya dari keturunan Ismail, dari keturunan bangsa Arab, bukan bangsa Bani Israel, mereka pun menjadi sombong. Ya, fanatisme terhadap kesukuan mereka inilah yang membuat mereka sombong dan tidak mau menerima kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ancam mereka dengan adab yang sangat pedih. Nah, kita lanjutkan. Silakan Ibu Reni, ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Dijadikan indah bagi orang-orang yang kafir kehidupan dunia, dan mereka meremehkan kepada orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang bertakwa, mereka berada di atas mereka di hari kiamat. Dan Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa perhitungan. Zuyina, ini fi'il madhi majrur, Ustaz? Naam. Lilladzina jar majrur, kafaru fi'il madhi fa'ilnya wawu al-hayatu ini naibul fa'ilnya naibul fa'ilnya dari Zuina tadi naibul fa'ilnya ad-dunya ini na'at al-wawu harfu atfin yaskharuna fi'il mudhari wawu sebagai fa'ilnya minal ladzina jar majrur amanu fi'il madhi wawu sebagai fa'il al-wawu harfu atfin alladzina isim mausul sebagai mubtada ya. Ya. Ittaqaw ini fi'il madhi wawu sebagai fa'il fauqa dzaraf hum mudhaf ilaihi. Nah, zorfiyahnya sebagai khobar. Oh, zorfiyahnya sebagai khobar. Yauma dzaraf al-qiyamah mudhaf ilaihi. Al-wawu harfu atfin Allah lafzul jalalah sebagai mubtada yarzuqu fi'il mudhari tadi fa'ilnya Allah man ini isim mausul maf'ul bih isim mausul sebagai maf'ul bih yasha'u ini fi'il mudhari fa'ilnya kembali ke man bi ghairi entar dulu masa kan yang mengendaki bukan siapa tapi Allah kan ya sya'u fa'ilnya kepada Allah bi ghairi jar majrur hisabin mudhaf ilaihi. Nah. 211 ya. Ya. Husina lil ladzina jahadu wahdaniyatallahil hayatud dunya wa ma fiha minash shahawati wal malazzati. Wa hum yastahzi'una bil mu'minin wa haula'il ladzina yakhshawna rabbahum fawqa jami'il kuffari yawmal qiyamati. حيث يدخلهم الله أعلى درجات الجنة وينزل الكافرين أسفل دركات النار والله يرزق من يشاء من خلقه بغير حساب. Dijadikan indah bagi orang-orang yang mengingkari keesaan Allah, kehidupan dunia dan apa yang ada di dalamnya, termasuk syahwat dan kelezatannya, dan mereka memperolok-olok orang-orang yang beriman. Dan ya sedangkan orang-orang yang takut kepada Rabb-nya, kepada Rabb mereka, mereka berada di atas orang-orang kafir secara keseluruhan di hari kiamat. Di mana Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang paling tinggi derajatnya dan menurunkan orang-orang kafir ke dalam neraka yang paling rendah derajatnya. Dan Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki dari makhluknya tanpa batas, tanpa perhitungan. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskhuruna minal ladzina amanu. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Dijadikan indah bagi orang yang kafir kehidupan dunia dan mereka menganggap rendah, merendahkan orang-orang yang beriman. Padahal orang beriman itu, padahal orang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha memberi rezeki bagi siapa saja yang Allah kehendaki dengan tanpa batas. Dalam ayat ini, kita mengetahui bahwasanya orang kafir itu menjadikan dunia sebagai ya fokus utama mereka. Ya, karena bagi orang kafir, mereka hanya akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Dan di dunia ini orang kafir itu yaskhuruna minal ladzina amanu. Mereka menganggap hina, menganggap rendah orang-orang yang beriman. Dan inilah keadaan yang kita temui pada zaman ini. Di mana orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ya tidak mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, mereka suka memandang rendah urusan kaum muslimin. Mereka suka mengejek syariat-syariat Islam. Karena bagi mereka di dunia ini, ya yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana agar mereka mendapatkan ya kebahagiaan di dunia. Karena mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan sedikit pun di akhirat. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Orang-orang yang bertakwa itu jelas berada di atas mereka pada hari kiamat. Ya. Baiklah, orang-orang kafir di dunia ini memandang rendah kaum muslimin. Tapi lihat nanti di akhirat, orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan ada di atas orang-orang yang kafir. Kenapa? Karena Allah insyaAllah ta'ala akan memasukkan kaum muslimin ke dalam surganya Allah yang bertingkat-tingkat. Sebaliknya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghempaskan orang-orang kafir, menjatuhkan orang-orang kafir ke dalam jurang neraka yang juga bertingkat-tingkat. Di sini kita mendapatkan faedah bahasa, kalau tingkatnya ke atas namanya darajat. Ya. Kalau tingkatnya ke atas, darajat. Tapi kalau tingkatnya ke bawah, ini darokat. Ya, jadi ini dua kata yang berlawanan. Kalau tingkatannya ke atas namanya darajat, kalau tingkatannya ke bawah, namanya darokat. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha memberi rezeki siapa saja yang Allah kehendaki dengan tanpa batas. Jadi, tidak semua yang Allah beri rezeki itu menunjukkan kasih sayang Allah kepadanya. Tidak semuanya seperti itu. Ya, bahkan, dalam Islam ini ada yang namanya istidraj. Ya, istidraj. Istidraj itu adalah keadaan di mana seseorang itu diberikan azab berupa rezeki, berupa karunia. Jadi dia diazabnya dengan karunia. Seakan-akan itu merupakan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, padahal itu sejatinya adalah ujian bagi dia. Supaya dia makin sombong, supaya dia makin menyimpang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti ketika datang hari perhitungan pembalasan, dia yang tadinya merasa tinggi, dia yang tadinya merasa ada di atas, lalu Allah hempaskan ke dalam jurang yang paling rendah, ke dalam jurang kebinasaan yang paling hina, yaitu nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu, seseorang yang biasa hidup susah, kemudian diberikan ujian itu biasa. Tapi kalau orang biasa hidup senang, tiba-tiba Allah uji dengan ujian yang sangat besar, yang membuat dia jatuh. Sejatuh-jatuhnya, ini tentu akan lebih sakit lagi. Jadi, kita kaum muslimin ketika melihat ada orang kafir, diberi rezeki berupa harta yang melimpah, kehidupan yang nampaknya bahagia, jangan sekali-kali kita merasa iri dengan mereka. Ya. Bukan semacam ini yang wajib kita iri, ya, yang boleh kita iri kepadanya. Yang boleh kita iri kepadanya adalah orang-orang yang menjalani hari-hari mereka di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang semacam inilah yang nanti di akhirat akan mendapatkan buah yang manis. Karena bagi seorang muslim, fokus hidupnya bukanlah di dunia. Fokusnya adalah bagaimana agar dia bisa bahagia di kehidupan yang abadi. Kehidupan yang kekal yaitu di akhirat. Jangan seperti orang kafir. Yang mereka berbuat seakan-akan tidak ada hari setelah hari dunia. Kita, orang-orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwasannya akan ada hari yang lebih abadi, yang lebih kekal. Yang semua orang itu akan dihisab dan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Maka janganlah kita menjadi orang ya hamba dunia. Seseorang yang mengabdikan dirinya hanya demi mendapatkan keuntungan dunia. Ya, sekali-kali jangan pernah kita melupakan akhirat. Ya. Nah, kita lanjutkan. Terakhir insyaAllah. Pak Edi yang belum ya? Ya, silakan Pak Edi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kanan nasu ummatan wahidatan faba'athallahun nabiyyina mubashirina wa mundirin wa anzala ma'ahumul kitaba wal hikmat wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi wa anzala ma'ahumul kitabi bil haqqi liya kitaba anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi mahtalafu fi wa mahtalafa fihi illa alladhina utuhu minal min ba'di ma ja'at umul bayyinatu bayyam bainahum. Fahadallahu alladhina amanu limahtalafu fihi minal haqqi bi'idhni. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Manusia adalah umat yang satu. Kemudian Allah membangkitkan Nabi yang memberi kabar gembira dan memberi peringatan dan menurunkan bersama mereka Alkitab dengan kebenaran untuk memberi untuk menghukumi liyahku untuk di mainan di antara manusia dalam hal-hal yang mereka perselisihkan di dalamnya dan tidaklah berselisih di dalamnya kecuali orang-orang yang diberikan kepadanya. Jadi orang-orang yang telah diberikan kitab kepada mereka gitu. Iya. Tidaklah berselisih di dalamnya kecuali orang-orang yang telah diberikan kitab kepada mereka petunjuk. Ya, setelah datang kepada mereka petunjuk ya. Keterangan ya mereka atau penjelasan-penjelasan ya. Iya, bahyan bainah mereka dengki di antara mereka. Maka Allah memberikan fahadallahu alladzina amanu, maka Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman dalam hal apa-apa yang mereka perselisihkan dalamnya. Minal haqqi bi'idznillah, dari kebenaran dengan izinnya. Wallahu yahdi mayyasa'u, Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki ila siratim mustaqim, kepada jalan yang benar, jalan yang lurus. Nah, karena isim mankus fi'il madhi nakis an-nasu adalah isim ina isim kana umatan wahidatan adalah khobar daripada kana fa umatannya aja yang khobar, kalau wahidah sifat. Nah, umatan wahidatan sifat, fa ba'asa adalah khobar. Banyak isin apa aja isin? Bahasa fi'il madhi. Bahasa isin madhi, Allahu adalah sebagai fa'ilnya. An-nabiyina sebagai maf'ul bi. Mubassirina sebagai halnya ya. Mubassirina wa uruf atfin. Mundirina sebagai atof. Matuf. Bukan atof. Matuf. Wa huruf atof, anzala fi'il madhi, fa'ilnya huwa, ma'ahum, ma'a adalah dorof, maf'ul bi, uhum adalah mudhof ilai, alkitabah sebagai maf'ul bi, bilhaqi jar majrur, liyahkuma likai, lamnya lamukai, alam, alamnya lam likai yahkuma fi'il mudore mansubun bila mikai mahsubun bila mikai, fa'ilnya huwa, kembali ke Allah. Baina adalah dorof an-nasi mudof ilai fima jar majrur Ikhtalafu fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'ilnya, fihi jar majrur. Wa huruf atfin, ma isim mausul, ikhtalafa fi'il madhi ya Pak. Ikhtalafa ini ma-nya bukan isim mausul, ini kan artinya tidaklah kan? Oh tidaklah ya. Jadi ma-nya manafiya. Manafiya ikhtalafa fil madhi. fi'il madhi fihi jar majrur illa illa adatul adatun isna isna alladina isma usul utu adara fi'il madhi hu sebagai maf'ul bi ya mim ba'di jar majrur ma itu apa yang ma is ama isim mausul sebagai mudhof ilaih mausul sebagai mudhof ilaih ya nah yang pak dari pak tadi ya ja'at itu fi'il madhi hum maf'ul bi al bayyinatu maf'ul bi yang kedua maksudnya ya. Enggak, justru apa ingin atas fa'ilnya kan? Oh iya, iya, maaf. Maaf. Bayina itu adalah sebagai fa'il. Bahyam bayinahum. Bahyam bayinahum. Bahyan sebagai hal ya? Atau? Bahyan ini kan alasan kan? Alasan kenapa mereka tetap berselisih. Hal ya? Kalau udah menjelaskan alasan, maful di ajli atau maf'ul min ajli ya? Oh, maf'ul li ajli bainahum baina adalah dhorofhum mudhof ilaih. Fa harfu jawab hada fi'il madhi Allahu sebagai fa'il alladzina maf'ul bi-nya isim mausul sebagai maf'ul bi. Isim mausul sebagai maf'ul bi amanu fi'il madhi al-wawu sebagai fa'ilnya lima jar majrur ikhtalafu fi'il madhi wawunya fa'ilnya wawunya al-wawu sebagai fa'ilnya fihi jar majrur minal haqi jar majrur bi'idni jar majrur alha sebagai mudhof ilaih. Wallahu wa alwawu sebagai uruf atof. Allahu mubtada yahdi fi'il mudhore sebagai khobar daripada sebagai khobar dari mubtada. Mayyasa'u man adalah isim mausul. Ayyasa'u fi'il mudhore ila sirotin jar majrur mustaqimi adalah sifat na'at daripada sirot. Baik. Ayo baca tafsirnya. Kana nasu jama'atan wahidatan muttafiqina 'alal imani billahi tsumahtalafu fihi fi dinihim fa ba'atha Allahu nabiyina ta'ata lidinillahi du'atan lidinillahi mubashirina man ata Allahu bil jannati man ata Allaha bil jannati wa mahdurini wa muhadzirina man kafara bihi wa asa kun annara wa anjala ma'ahumul kitaba as-samawiyata al-kutuba. Ini jamaknya kitab ya. Al-samawiyata bilhaqi alladina enggak ada anaknya alladhi istamalat alaihi liyahkumu bima fiha bainan nasi fi makhtalafu fi wa makhtalafat fihi wa makhtalafa fi amri Muhammadin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kitabahu dzoli wa kitabihi ini matub ke wa, Muhammadin iya. Wa kitabihi zulman wa hasada zulman wa hasadan illal ladina atau illal ladina atahumullahu taurata atahumullahu taurata wa arafu ma fiha minal khud minal hujaji zamannya hujjah wa ahkami fauqau tawaffaqallahu tawaffaqahu almu'minina bifadlihi ila tamyizil haqqi tamyizil haqqi minal batili wa ma'rifati ma ikhtalafu fihi wallahu wallahu yuwaffiqu may yasha'u wallahu yuwaffiqu may yasha'a min ibadihi man yasha'u may yasha'u min ibadihi ila tariqil mustaqimi ila tariqin mustaqimin gitu ila tariqin mustaqimin ya manusia adalah dahulu manusia gitu manusia, dahulu manusia adalah kelompok yang satu diberi bersepakat enggak bersepakat di atas keimanan kepada Allah sampai kemudian mereka berselisih di dalam agama mereka maka Allah membangkitkan mengutus nabi-nabi yang berdakwah dalam sebagai penyuruh kepada agama Allah kepada agama Allah memberi kabar gembira pada siapa yang taat kepada Allah dengan surga dan memperingatkan orang-orang yang siapa yang kafir dan bermaksiat dengan neraka dan menurunkan bersama mereka kitab-kitab samawiyah dengan benar kebenaran yang mencakup atasnya untuk memberi hukum bima dengannya di dalamnya nanti antara manusia tentang apa-apa yang mereka perselisihkan di dalamnya dan tidaklah berselisih di dalam urusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitabnya dengan sesat dengan cara yang zalim dan juga hasad kecuali orang-orang yang telah berikan Allah kepada mereka kitab Taurat dan mereka mengetahui apa di dalamnya berupa hujjah-hujjah dan hukum-hukum maka Allah maka Allah memberikan taufik kepada orang beriman dengan keutamaannya kepada tamyiz itu membedakan ya. Oh iya tamyiz ya. Untuk membedakan yang hak kebenaran dari yang batil. Dan mengenal apa yang mereka perselisihkan di dalamnya. Dan Allah memberi taufik kepada siapa yang dikehendaki dari hambanya kepada jalan yang lurus. Baik, imtas barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mudzirin. Dahulu manusia itu adalah umat yang satu. Dan ini adalah di masa Nabi Adam sampai Nabi Nuh, ya, sampai Nabi Nuh. Karena manusia mulai berbeda-beda keyakinannya itu di masa Nabi Nuh, di mana mereka awalnya membuat patung untuk menghormati orang-orang saleh di antara mereka. Generasi pertama tidak masalah. Maksudnya, mereka hanya menjadikan patung itu sebagai simbol, sebagai bentuk penghormatan mereka kepada orang-orang saleh, ya. Namun, namanya syaitan itu membisikkan kepada manusia pelan-pelan, setahap demi setahap, sejengkal demi sejengkal. Ya, generasi pertama ya masih berupa penghormatan. Lalu generasi-generasi setelahnya mulai merasa bahwasannya patung-patung yang dibuat itu ya yang awalnya untuk penghormatan lama-lama akhirnya disembah. Ya inilah kenapa dalam Islam ada namanya syaddu dzara'i, ya, menutup celah-celah. Makanya kenapa patung itu dilarang? Karena untuk menutup celah supaya seseorang itu tidak terjatuh kepada kesyirikan. Mungkin orang yang membuatnya hanya dalam rangka ya penghormatan, tapi lama-lama syaitan akan membisiki generasi-generasi setelahnya sampai akhirnya mereka menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang terjadi pada umat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ya. Kesyirikan pertama yang dilakukan oleh umat itu terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Makanya kalau ditanya siapa rasul pertama, maka ya mayoritas ahli sejarah akan mengatakan bahwasanya rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdasarkan ayat Al-Qur'an. Adapun nabi-nabi yang datang sebelumnya itu adalah para nabi, karena belum ada penyimpangan di situ, belum ada kesyirikan di situ. Jadi Nabi Nuh adalah rasul pertama. Jadi awalnya manusia itu adalah umat yang satu, mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu syaitan membisiki mereka sejengkal demi sejengkal, setahap demi setahap, sehingga akhirnya mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun utus, ya, wa ba'asallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mudzirin. Maka Allah pun mengutus para nabi, ya, dimulai dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, mubasysyirin sebagai pembawa kabar gembira bagi orang yang beriman, kabar gembira tentang adanya surga. Wa mudzirin, dan juga di saat yang sama selain membawa kabar gembira juga membawa peringatan tentang adanya neraka. Wa anzala ma'humul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Dan Allah turunkan bersama mereka kitab, ya, dengan hak, dengan benar, agar ya memberikan hukum di antara manusia tentang apa yang mereka perselisihkan. Jadi selain Allah mengutus para rasul, Allah juga membekali para rasul dengan kitab-kitab yang berisi kebenaran, yang di dalamnya terdapat aturan-aturan agar manusia bisa mengambil hukum dari kitab tersebut tentang apa yang mereka perselisihkan. Wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum. Dan tidaklah orang-orang berselisih tentang isi dari kitab tersebut kecuali orang yang telah Allah berikan kitab kepada mereka setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas, baghyan bainahum, karena dengki di antara mereka, ya, karena dengki di antara mereka. Jadi perselisihan manusia, kenapa mereka pada akhirnya ada yang beriman, ada yang kufur, itu di latar belakangi oleh adanya hasad di antara mereka, ya, adanya kedengkian di antara mereka. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya orang Yahudi Bani Israel ini sebelum datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka sangat menanti kedatangannya, ya. Namun ketika mereka tahu bahwasanya Rasul yang terakhir ternyata dari keturunannya Ismail alaihi salatu wasalam, dari bangsa Arab bukan dari bangsa Bani Israel, lalu mereka pun hasad. Mereka tidak terima, ya. Jadi jangan sampai fanatisme buta kita ta'assub, ya, kita jangan sampai memiliki sifat fanatisme buta kepada misalnya kepada suku, pada tempat, pada daerah, karena terbukti ya, fanatisme buta terhadap kesukuan, terhadap tempat, terhadap nenek moyang, ini bisa menyebabkan seseorang, bahkan satu kaum itu menyimpang dari jalan yang benar. Sebagaimana yang terjadi pada Bani Israel. Jadi mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah, hanya karena Rasulullah itu dari bangsa Arab, bukan dari Bani Israel. Ya. Nah. Fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idni. Maka Allah pun memberikan petunjuk kepada orang yang beriman tentang apa yang mereka perselisihkan ya dengan kebenaran, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menunjukkan kebenaran pada apa yang mereka perselisihkan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah keutamaan yang Allah berikan kepada orang beriman, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk agar mengikuti jalan yang benar, yaitu jalan Islam. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah Maha memberi petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Dari sini kita tahu bahwasanya hidayah hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia ya hanyalah diperintahkan untuk memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita. Adapun hidayah sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia mulia sekali berRasulullah sallallahu alaihi wasallam saja dia tidak bisa memegang hidayah. Buktinya apa? Paman beliau yang sangat mendukung dakwah beliau yaitu Abu Thalib ya. Tetapi sampai akhir hayatnya Rasulullah tidak juga berhasil mengislamkan Abu Thalib ya. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan Allah sesuai dengan kehendaknya akan memberikan petunjuknya kepada siapa saja yang Allah kehendaki, petunjuk kepada jalan yang lurus. Semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah di atas jalan yang lurus. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, demikian pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.